Bahkan golongan sahabat ni masa nak sampaikan hadis pun mereka berhati-hati. Abdullah bin Mas'ud, Imam Al-Firyabi riwayat kisah ini dalam kitab dia Fawaid. Dia kata, kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu idza yuhaddith aw idza haddatha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhadhathu ra'dah wa ra'adat thiyabahu hatta yaqul aw kama qala aw hakadha qala. Abdullah bin Mas'ud ni kalau dia baca hadis daripada Nabi, kalau dia baca hadis daripada Nabi, tuan-tuan, dia tak apa? Dia tak akan tenang. Akhadathu ra'dah. Dia akan menggeletar. Masa dia baca hadis tu, dia menggeletar. Wara'adat thiyabahu. Sehingga rasa takut tu menjadikan baju dia pun menggeletar. Baju dia pun goyang. Sebab menggeletar yang teramat sangat. Abdullah bin Mas'ud ni kurus, tuan-tuan. Dia orang kurus, jadi baju dia banyak besar. Jadi bila baju pun goyang, maksud dia dia menggeletar sungguh. Dia bukan main-main. Bukan cubaan ni betul-betul. Sehinggalah dia sebut lepas dia baca hadis, au kama qal. Maksudnya, kalau nukilan aku ni tak betul, seperti mana yang Nabi sebutlah. Dia takut. Sebab tu orang kata bila kita nak baca hadis, tak apa ingat lafaz, kena sebut au kama qal. Kalau tak betul yang aku sebut ni, ataupun seperti mana yang Nabi sebut, supaya kita tak pastikan, supaya kita tak jazamkan. Nah, ini lafaz Nabi kalau kita tak yakin lah. As-Sa'ib ibn Yazid, seorang tabi'in, Ibn Asakir bawa riwayat. Tuan-tuan boleh ikut ke flow ni? Ketinggi sangat? Boleh lah. Orang Melaka tak ada masalah. Islam masuk awal kat Melaka ni. Ha. Masa tu kami kat Perak tak masuk Islam lagi. Kan? Orang Melaka masuk Islam dulu. As-Sa'ib ibn Yazid, seorang tabi'in, dia kata, sahibtu Sa'ad ibn Abi Waqqas sana fama sami'tu minhu illa hadithan. Aku bersama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Aku berkawan dengan dia setahun. Aku berkawan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ni setahun. Aku tak dengar. Selama setahun tu aku tak dengar daripada dia melainkan hanya satu hadis. Pasal apa satu hadis? Dia takut nak baca hadis banyak-banyak. Takut silap. Tuan-tuan, cuba compare dengan ustaz hari ni. Kadang dia baca hadis, kita tanya ustaz, hadis tu daripada mana? Hang tanya awak apa? Kita pula kena marah. Saya ingat hadis yang ustaz baca tu bohong kot, hadis palsu tu. Berapa banyak ada kitab entah baca, Syekh? Dia tanya kita pula. Kita kata kalau betul hadis tu sahih, bagi tahulah mana sumber dia. Orang yang baca kena bawa bukti. Orang nafi tak payah bawa bukti. Mana orang nafi bawa bukti pula? Hang mencuri. Eh tak, saya tak mencuri. Tolong bawa bukti, hang tak mencuri. Dia nafi. Patutnya orang yang tuduh lah kena bawa bukti. Orang yang mensabitkan sesuatu kena bawa bukti. Dia nak kata hadis itu sahih, kena bawa bukti. Kena bagi rujukan. Sebab asal hadis ni tak sahih, selagi mana tak dibuktikan ia sahih. Bila terbukti ia sahih dengan syarat-syarat dia, baru jadi sahih. Maka dia orang kata kadang-kadang, saya tuan-tuan, saya ni bidang hadis. Saya belajar bidang hadis. Saya tak hebat mana pun, tapi belajarlah sikit-sikit. Saya tahulah nak semak hadis kat mana kan. Kitab-kitab dia macam mana nak meneliti hadis, saya belajarlah. Saya tahulah macam mana nak nilai sikit-sikit, bolehlah. Jadi kadang-kadang bila kita semak hadis tu, seorang ustaz baca hadis dalam TV, ataupun baru ni satu ustaz baca dekat satu ceramah dekat Muar tu, dia baca hadis palsu. Saya tahu hadis tu palsu. Dalam ceramah, tuan-tuan nak buat apa? Dia jemput kita makan kat rumah dia. Kita tengah makan, ada satu orang dijemput makan kat rumah dia. Dia panggil seorang ustaz, ustaz baca hadis palsu. Kita tengah makan ni, saya nak bangun. Pak mentua kata saya, jangan, jangan, jangan. Ni rumah orang. Ha? Sesiapa yang bercakap dalam masjid urusan dunia, Allah Ta'ala akan gugurkan amalannya 40 tahun. Hadis palsu. Hadis palsu. Tapi benda ni yang disebar dalam masyarakat. Jadi kita yang tahu ni, kita jadi serabut perut. Eh, macam mana aku nak bagi tahu ni? Sebab yang cakap tu ustaz serban besar. Kita tak pakai serban. Tapi kita ada tanggungjawab. Kita ada tanggungjawab nak bagi tahu kat masyarakat benda ni palsu. Jadi serabut. Ustaz yang baca tu kita bukan pertikai niat dia. Kita bukan pertikai akhlak dia. Bila kita tegur seorang ustaz baca hadis tak betul, bukan bermakna kita nak kata dia jahat. Tak. Itu isu lain. Dia mungkin baik. Sebab itu Imam Malik, dia riwayat daripada seorang pemuda, seorang perawi, nama dia Abdul Karim Ibn Abil Mukharik. Abdul Karim Ibn Abil Mukharik. Imam Malik ni satu orang yang memilih guru. Yang mana guru tak bagus, dia tak akan riwayat. Dia akan tinggalkan. Mula-mula Imam Malik riwayat daripada Abdul Karim ni. Lepas tu Imam Malik tinggalkan dia. Orang tanya, eh, pasal apa kau riwayat awal-awal? Dia kata, gharrani kasratu bukaihi fil masjid. Aku terpedaya dengan dia ni banyak menangis dalam masjid. Duduk kat masjid dia menangis. Menangis sebab apa? Menangis sebab muhasabah diri. Dia satu orang yang baik. Tapi hadis bukan bidang dia. Hadis bukan kepakaran dia. Maka masa dia riwayat hadis, dia banyak silap. Tapi Imam Malik kata dia tetap orang baik. Cuma hadis dia tak boleh pakai. Sebab dia tak pandai dalam ilmu hadis. Bahkan Imam Malik kata, adraktu fi hadhil asatin sab'ina rawiyan yaqulu ahaduhum kulluhum yaqul haddathana kulluhum yaqul an rasulillah fama akhadhtu minhum wahida. Maknanya Imam Malik kata, aku jumpa dekat tiang-tiang Masjid Nabawi tu beberapa orang, 70 orang perawi-perawi hadis, semua baca hadis daripada Nabi, tapi seorang pun aku tak ambil hadis daripada mereka. Fa inna ahadahum lawi'tumina ala baiti malil muslimin lakana aminan. Yang mana semua mereka yang 70 orang ni, kalau diberi amanah untuk jaga baitul mal, untuk jaga baitul mal. Baitul mal ni tempat harta kan. Kalau setiap mereka yang 70 orang ni kami disuruh, diberi amanah untuk jaga baitul mal, lakana aminan, dia amanah. Walakinnahum laisu min ashabi hadha sya'an. Tapi mereka bukan orang, bukan pakar dalam bidang hadis ni. Maka aku tak terima daripada mereka. Sebab tu tak beza kan. Mana satu orang baik, mana satu teguran ilmiah. Kita menegur bukan makna kita nak kata ustaz tu jahat. Tak. Ustaz tu baik, tapi yang salah kena diperbetulkan. Saya bila tegur seorang ustaz baca hadis, kadang-kadang benda ni dalam TV, kita kena bagi betul. Kena bagi perbetul. Kita pula kena maki. Sebab dia kata apa? Nak mengaibkan orang. Saja mencari bala. Tuan-tuan, kalau seorang artis kena maki, kalau seorang artis didustakan, guna orang guna nama dia pada benda yang tak betul. Orang ambil gambar dia pergi letak dekat satu iklan tak betul. Royalty tak bayar, dia boleh saman. Dia boleh saman. Katalah orang ambil satu muka artis kan, Nora Danish ke apa ke yang lawa sikit, pergi letak dekat Sunset punya iklan. Tak bayar royalty. Lepas tu tulis kat bawah tu kononnya ada perkataan Nora Danish yang sebut. Dia boleh saman tak? Boleh saman. Bila dia saman, penyokong dia akan kata, kami bersama dengan Nora Danish. Siap buat hashtag. Pray for Nora Danish. Kan? Kalau menteri nama dia digunakan secara bohong, akan ada pengundi-pengundi setia dan tegar yang akan membela nama menteri ini. Tapi bila Nabi namanya digunakan untuk hadis palsu, siapa nak bela? Siapa nak bela? Orang belajar hadis kena bela. Tapi hari ini orang yang bela nama Nabi dihina, dikutuk, disekat oleh orang yang dakwa dia sayang dan cinta pada Nabi. Kita buat majlis cinta Rasul ni banyak dah tuan-tuan. Tapi kita nak cinta Rasul ni biar datang dengan ilmu. Cinta Rasul ni kita bukan cinta semata-mata khayal. Dah. Cinta Rasul mesti datang, mari bawa khazanah Nabawiyah mari. Apa dia? Hadis. Cinta Rasul tak pada hanya pakai serban. Cinta Rasul tak pada hanya letak capal atas kepala, tak badan. Cinta Rasul kena bawa, kena pelihara hadis. Kerana Nabi datang bukan nak promosi fashion. Nabi ni bukan apa? Bukan pakar perunding image. Nabi adalah Nabi yang membawa risalah. Hari ini kita promosi Nabi, kita bukan promosi sunnah. Kita bukan promosi ajaran, kita bukan promosi hadis. Kita promosi Nabi seolah-olah Nabi ni bawa fashion. Letak capal kat sini, letak capal kat sini, letak capal atas kepala ni, letak capal sini. Tak apalah kalau dia nak buat tu semata-mata nak tunjuk tu capal Nabi dia sayang kepada capal. No problem. Tapi hadis kena bagi baca. Sayang Nabi dia bukan hanya sentimen. Sahabat sayang Nabi dia pergi mengembara cari hadis. Baru padan cinta Nabi tu. Baru padan beratus ribu habis buat majlis tu. Mau mari kesedaran ni. Mau mari bawa baca hadis Nabi. Pertahan hadis Nabi. Mana yang palsu, buang. Golongan sahabat tidak hanya berpada dengan nak sampaikan, nak terima hadis. Bahkan mereka ni kadang-kadang mengkritik riwayat-riwayat. Dia orang kritik riwayat. Matan hadis tu dia orang kritik. Bagi laluan sikit tuan-tuan, ada mungkin ke depan sikit. Ada sahabat-sahabat kita baru sampai nak masuk. Mereka mengkritik matan hadis walaupun yang menyampaikan kepada mereka itu adalah golongan sahabat juga. Sebab tu saya kata sahabat ni, ahli sunnah kata kulluhum udul. Sahabat ni semua baik, dia tak dipertikaikan. Dia bukan kaki bohong sahabat ni. Tapi golongan sahabat yang lain kadang-kadang mengkritik riwayat bila terbukti silap. Contoh, saya bagi contoh. Sahabat dia gunakan Quran sebagai penanda aras untuk membuktikan kesahihan satu riwayat. Mana riwayat yang datang menyalahi Quran, mereka akan betulkan balik riwayat tu. Sebagai contoh, Umar pernah baca hadis. Ibn Umar juga pernah baca hadis, innal mayyit yu'adzabu bibuka'i ahlihi alaih. Mayat akan diseksa dengan tangisan ahli keluarganya ke atasnya. Bila ahli keluarga menangis, meratap atas mayat, mayat tu akan kena seksa. Ni riwayat Umar. Yang ni riwayat Ibn Umar. Aisyah dengar hadis ni. Hadis yang Umar baca ni Aisyah dengar. Aisyah kata, rahimallahu Aba Abdurrahman. Moga-moga Allah merahmati Abu Abdurrahman. Ibn Umar lah. Fa'innahu la yakzib walakinnahu akhta. Dia tak bohong tapi dia silap. Ma haddatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mayyita yu'adzabu bibuka'i ahlihi alaihi. Nabi tak pernah sebut macam tu. Nabi tak pernah kata mayat akan kena seksa bila orang tangis atas dia, orang ratap atas dia. Walakin innallaha yazidul kafira azaban bibuka'i ahlihi alaih. Aisyah bagi betul hadis ni. Aisyah kata, tapi Allah akan tambah orang kafir azab kalau keluarga dia meratap atas dia. Aisyah bagi betul hadis. Bukan nak kata Ibn Umar salah. Ibn Umar ni tak betul ke, bohong ke, jahat ke tak. Dia sendiri sebut, dia kata Abu Abdul Rahman ni tak bohong tapi dia silap. Yang betulnya apa? Yang betulnya Nabi kata orang kafir ni Allah Ta'ala akan tambah azab di dalam kubur kalau keluarga dia meratap atas dia. Pasal apa tuan-tuan? Ada sebab. Allah Ta'ala ni adil. Dia takkan azab orang lebih daripada apa yang orang tu buat. Orang zaman dulu, orang jahiliah ni, sebelum dia mati, dia pesan dulu dekat keluarga dia, hampa kalau aku mati, hampa tolong meratap atas kubur aku lebih sikit. Pasal apa? Tuan-tuan, kita kalau kita mati orang ketawa, musibah tak? Kita mati, ramai orang ketawa bila kita mati, musibah tak? Eh, musibah. Kita pun kata, pasal apa? Dia orang gelap. Patut dia orang menangis. Isteri pun gelap. Bagus juga mati mangkuk ion ni. Kan? Musibah tu. Jadi dia nak tunjuk dia tu ada nilai lah pada keluarga dia. Maka dia pesan siap-siap, hampa kalau aku mati, hampa meratap siap-siap atas aku. Jadi orang tu meratap, keluarga dia meratap bukan kerana kerana apa, tapi kerana arahan dia. Dia yang bagi tahu suruh meratap. Maka kalau orang meratap, Allah Ta'ala tambah azab sebab dia yang suruh. Amalan dia. Boleh faham? Aisyah bagi betul. Kemudian Aisyah kata, hasbukum Quran. Hasbukumul Quran. Cukup bagi kamu Quran. Cukup bagi kamu Quran. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Satu orang yang berdosa tidak tanggung dosa orang lain. Dia berdosa tapi dia tak tanggung dosa orang lain. Dosa dia. Ada sebahagian sahabat yang menggunakan hadis yang sahih, hadis yang masyhur, untuk mengkritik hadis yang baru sampai kat dia. Jabir baca hadis, al-ma'u minal ma', innamal ma' minal ma'. Jabir kata, Nabi SAW bersabda, air itu daripada air. Faham? Tu kena baca hadis pun kena ada syarahan dia kan. Sesungguhnya air itu daripada air. Makna dia, orang yang bersetubuh dengan isteri dia, dia wajib mandi bila keluar air mani. Jabir punya riwayat, wajib mandi junub bila keluar air mani, bila inzal lah. Kalau tak inzal, tak wajib. Hadis ni sampai ke Aisyah. Jabir riwayat ni daripada Nabi. Tiba-tiba hadis ni sampai dekat Aisyah. Dua-dua sahabat. Jabir sahabat, Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ansar. Aisyah, isteri Nabi. Aisyah dengar hadis ni, Aisyah kata, Jabir a'lam minni bi Rasulillah. Adakah Jabir lebih tahu tentang mandi junub dia, dan mandi junub Nabi berbanding aku? Maksud Aisyah kata, aku ni bini dia. Aisyah ni garang. Tuan-tuan, saya kalau boleh lah kan, ustazah-ustazah selebriti ni bagi tegas kat ni, kadang lembut cakap pun leweh-leweh. Kita mau satu orang macam Aisyah. Dia punya kata-kata tuan-tuan hebat. Jabir alamin ni bin Rasulullah. Adakah Jabir lebih tahu tentang Nabi banding aku? Kemudian Aisyah kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jawazal khitanul khitan faqad wajabal ghusl." Apabila satu anggota yang berkhitan telah bertemu dengan satu anggota yang berkhitan, maka wajiblah mandi walaupun tidak inzal. Aisyah bagi betul riwayat Jabir. Tapi sebenarnya riwayat Jabir ni betul, cuma Nabi dah mansuhkan riwayat tu. Itu peringkat awal. Kemudian Nabi batalkan. Aisyah bagi tahu yang barunya. Maka Aisyah tegur Jabir, Korang baca kat Aisyah satu hadis. Yaqta'u salah al-kalb wal-hamir wal-mar'ah. Salat akan jadi terputus dengan lalunya anjing ataupun himar ataupun perempuan. Aisyah dengar hadis ni. Aisyah kata, syabbahtumuna bil himari wal kalb. Kamu telah menyamakan kami perempuan dengan anjing dan juga himar. Apa kami rendah sangat ke standard? Fawallahi, kata Aisyah, fawallahi kuntu baina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baina al-qiblah wa huwa yusalli wa ana ala sarir muttaji'a. Aku pernah duduk depan Nabi, aku baring mengiring depan Nabi, di antara Nabi dengan kiblat, Nabi salat. Fatabdu li haja, Nabi Aisyah baring mengiring, fatabdu li haja, tiba-tiba aku rasa nak keluar, fa ansallu min baini rijlai, kemudian aku keluar di celah kangkang Nabi. Ha. Maksudnya Aisyah kata, aku duduk depan Nabi tak batal pun solat. Kan tadi hadis kata batal solat kan? Terputus solat. Tapi ulama dia takwil lah hadis ni sebab hadis Aisyah ada. Hadis tu betul, tapi Aisyah nak bagi pemahaman orang tu betul. Putus itu bukan mana, bukan mana batal, mana putus itu hilang, hilang khusyuk. Khusyuk jadi hilang. Hadis ni yang dikritik oleh golongan orientalis. Orang barat dia tengok hadis ni, kata tengok, perempuan dalam Islam standard himar kan? Standard anjing kan? Dah. Tak betul. Memang dia letak satu level. Kerana ada persamaan. Apa persamaan? Persamaan dia menghilangkan khusyuk. Tapi cara khusyuk tu hilang lain. Kita kalau solat, anjing lalu, kita takut. Maka khusyuk hilang. Sebab apa khusyuk hilang? Sebab takut. Takut kena gigit anjing tu. Tapi kalau kita solat, lalu himar. Kan? Kita hilang khusyuk, tapi bukan sebab takut. Himar tak ganas. Tapi sebab suara dia tak upah sedap. Hilang juga khusyuk. Kita tiba-tiba solat, perempuan lalu. Hilang khusyuk? Hilang. Takut ke? Syok. Sebab tu kalau solat, orang perempuan duduk belakang, orang lelaki duduk depan. Kalau orang perempuan duduk depan, lelaki tak ada sujud lah. Kan? Sujud tak ada, dia kata. Dia solat ni, sujud tak ada. Rukuk je. Dia tak jadi sujud. Dia tengok kan. Maka sebab tu, hadis tu sahih sebenarnya. Menghilangkan khusyuk. Okay. Ada sebahagian sahabat menggunakan akal juga untuk menilai hadis. Logik. Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi, al-wudu mimma massatin nar. Wajib berwuduk bila makan makanan yang disentuh api. Bila makan makanan tu dimasak, kita makan, wuduk jadi batal. Kita ambil wuduk, lepas tu minum teh. Batal tak wuduk? Betul. Sebab kena sentuh api. Inilah hadis ni punya maksud macam tu lah. Kita ambil wuduk, ni yang keluar tu kan. Sehari dia buat fatwa baru lah, tak habis cerita lagi ni kan. Wuduk terbatal bila makan, minum benda yang disentuh api. Ibnu Abbas dengar hadis ni. Ibnu Abbas ni muda, Abu Hurairah tua. Dia kata, ya Ibnu Abbas, ya Abu Hurairah, ana tawadda bima'il hamim. Wahai Abu Hurairah, bukankah kita boleh ambil wuduk dengan air suam? Abu Hurairah, Ibnu Abbas guna akal. Maksud dia apa? Kalau wuduk terbatal dengan minum dan makan benda yang kena sentuh api, macam mana pula kita boleh ambil wuduk dengan benda yang dah disentuh? Dah disentuh api, air suam kena api dah. Abu Hurairah dia marah kat budak muda tanya macam tu. Ya bna akhi, idza sami'ta hadisan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tadrib lahu mathala. Hei anak saudara aku. Oh, dia marah. Hang ni kalau dengar hadis pada Nabi, jangan duk banding-banding. Tapi Ibnu Abbas punya method ni betul lah. Bahkan ulama hadis dia gunakan akal, kena ingat akal, guna akal untuk menilai riwayat. Benda ni digunakan oleh ulama hadis. Tapi sebenarnya hadis Abu Hurairah tu betul, cuma hadis tu telah dimansuhkan dengan hadis Jabir yang mana tak batal wuduk walaupun makan benda yang disentuh api, tak batal. So apa yang kita buat tu betul lah, dah dimansuhkan, hadis awal tu dah dimansuhkan. Baik, ulama hadis guna akal. Mana-mana hadis yang menyanggahi akal akan ditolak. Apa contoh ulama hadis tolak hadis yang menyanggahi akal? Man haddatha bihadithin fa'atisa indahu fahuwa dalilu sidqih. Siapa yang baca hadis kemudian dia bersin, itu tanda dia benar. Ulama hadis tolak hadis ni sebab dia kata banyak je orang baca hadis sahih tak bersin pun. Okey je, menyanggahi akal. Ataupun ada hadis yang mengatakan Nabi solat subuh di Mekah pada hari raya haji. Hadis daripada Abu Muawiyah. Hadis ni ulama hadis kritik dan dia kata silap. Abu Muawiyah tersilap dalam riwayat sebab dia kata pagi-pagi hari raya Nabi bukan dekat Mekah, Nabi dekat Muzdalifah, Nabi solat kat sana. Mana pula Nabi boleh ada dua tempat dalam satu masa? Ni mustahil pada akal. Dia tuan-tuan kena ingat, guna akal ni kita tolak benda yang mustahil pada akal, bukan benda yang pelik pada akal. Isra' Mi'raj benda yang pelik pada akal, tapi tak, kita tak tolak kerana itu pelik. Yang ni yang bercanggah dengan akal. Apa benda bercanggah dengan akal? Dua orang berada, seorang berada di dua tempat dalam satu masa, itu bercanggah dengan akal. Mustahil. Kerana kalau dua Nabi berada di dua tempat dalam satu masa, yang satu tu bukan Nabi, sebab Nabi ni seorang. Kena ingat tu bercanggah dengan akal tu. Sebab orang hari ni dia guna akal untuk tolak banyak hadis. Nampak pelik sikit tolak. Hadis lalat yang Nabi suruh benam kan. Bila lalat jatuhlah bekas makanan kamu, benam kan dia. Lepas tu, buang. Dia kata bercanggah dengan akal. Itu tak bercanggah, pelik eh. Hari ni saintis buktikan betul. Yang mana dalam lalat tu ada antibody. Yang mana antibody tu kita nak untuk bunuh kuman. Sebab lalat tu kan suka hinggap benda kotor. Jadi bila dia tu sendiri suka hinggap benda kotor, dia perlu antibody yang kuat. Antibody kita dengan kucing, mana kuat lagi? Kucing lah, sebab tu kucing makan ikan mentah relax lah. Kita makan ikan mentah, guling-guling sikit perut. Sebab antibody dia kuat. Maka lalat tu dia ada antibody kuat. Antibody tu yang Nabi suruh benam tu, kita nak keluarkan antibody tu. Tapi benda ni tak wajib lah. Ulama hadis kata bukan wajib benam. Kita beli, katalah kita beli air kan. Kita beli air, air tu mahal. Cappuccino. Kan masuk dalam, belum minum lagi kita tengok Allah lalat pula, secawan RM18. Nak buang sayang kan, benam keluarkan boleh minum. Tapi kalau kopi Cik Noh kan, lalat masuk, tengok 5 ekor dalam. Macam nak benam? Benam tak? Tengok 5 ekor ni kan, duk joget kan, berenang-renang berirama pula. Kita kata tak larat kot. Orang tak boleh kata hang tak sunnah betul eh? Tak boleh kata begitu. Sebab benda ni kata Ibn Hajar, amrun irsyadi, cuma cadangan daripada Nabi untuk kita tak nak buang lah air tu. Imam Nawawi kata kalau dia tak mampu nak minum, dia geli lah katakan, dia boleh bagi pada haiwan ataupun dia boleh tuang pada tumbuhan. Ataupun boleh juga nak benam. Benam diam-diam, keluarkan bagi kawan minum. Itu bahaya. Kalau dia tiba-tiba bagi tu bahaya. Nak minum kopi kan? Kenapa saya tak minum? Tak, aku dah minum dah tadi. Jaga-jaga. Maka, ini fasa yang kedua. Selepas daripada Nabi wafat, dan di peringkat awal, inilah metodologi sahabat dalam nak menilai hadis. Kemudian kita masuk fasa yang ketiga.